Sidoli Margo Jeko. Oh, sibain na binoto na mai sibau ari tu siboru tahe siboru ida nunga ina ina sibau ari nunga ama ama mar sayang sayang mar hani hani ngasega besude gindang gule gule gule gule washa Bye. semi. Alani, yeah. pendo ala diartado mubaroha.

hami. Unang sa ingot be nahiya hita parpada nito. Unang harapon be na cinta dope. sama itu dukun botari roh tua. Boa sama itu dukun saudari jodoh kota. Apa iman? So ada berita kuraan hido koko ngalau teman biasa uhut di jalan ko mata ngaki Salim.